tetapi munafiqin la yaqahun. Hanya saja barakallahu fikum, kata Syekh Sa'di, semua itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi bukan berarti menafikan asbab dan musababat. Sebagaimana iman kepada takdir tidak bertentangan dengan perintah untuk usaha, demikian pula berita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya memberikan kekuasaan pada siapa yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki, memuliakan siapa yang dikehendaki, merendahkan siapa yang dikehendaki. Naam, tetapi di sana ada asbab, dan di antara sebabnya ada yang sifatnya diniyah dan ada yang sifatnya kauniyah. Yang sifatnya diniyah adalah keimanan dan amal saleh. Siapa yang beriman dan beramal saleh, maka Allah berikan kemuliaan. Dan siapa yang kufur kepada Allah, menentang Allah subhanahu wa ta'ala, itu nanti yang kosong. Itu yang kosong. Maka Allah akan hinakan, Allah akan rendahkan. Demikian pula Allah menjanjikan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum, Allah pasti akan jadikan mereka kokoh di muka bumi sebagai khalifah-khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang terdahulu sebagai pemimpin-pemimpin dunia. Ikhwani fi din a'azzakumullah, fa akhbara anna ikhtilaf qulubil mu'minin وثباتهم وعدم التنازع سبب. Itu baru yang kita sebutkan adalah sebab-sebab yang sifatnya diniyah, agama, yaitu iman dan amal saleh. Juga ada sebab-sebab lain yang sifatnya kauniyah, yang sifatnya kauniyah, sunnatullah fil kaun. Di alam semesta ini ada sebab akibat, ada kekuatan, ada kemenangan, itu juga sebab. Sehingga dikatakan sebab lainnya yang sifatnya kauniyah adalah persatuan kaum muslimin, tidak berpecah belah. Demikian pula persiapan alat, i'dad al-alat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk menghadapi musuh dari kekuatan-kekuatan kalian, semampu kalian. Sehingga kata Syekh Sa'di, fa akhbara anna ikhtilaf qulubil mu'minin, Allah mengkhabarkan di dalam ayat-ayatnya bahwa bersatunya hati-hati kaum mukminin, wa tabatihim dan kokohnya mereka, wa adam tanazuhihim dan tidak adanya pertikaian di tengah mereka, merupakan sebab linnasri, merupakan sebab datangnya kemenangan. Ini masih mengomentari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atiu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatashalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan jangan kalian bertikai. Jangan kalian bertikai. Fatashalu, kalian akan gagal. Wa tadhhab rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Rih, maknanya kekuatan kalian. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir ayat dengan kalimat wasbiru, dan sabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tentunya sabar untuk tidak berpecah belah. Apakah membutuhkan kesabaran? Naam. Kadang kemarahan, kadang emosi, ambisi, hasad, dengki, kadang menyeret kita untuk berpikir sesama mukminin. Kadang-kadang menyeret kita untuk tanazur, maka sabar. tahan dirimu. Walaupun engkau marah, ingat, mereka muslimin, tidak halal darahnya. Walaupun engkau mungkin emosi, tetapi sabarlah, karena mereka saudara kalian. Mereka masih punya iman, maka tidak halal darah mereka. Jangan memerangi sesama kaum muslimin. Ini perlunya kesabaran dalam persatuan. Perlunya kesabaran dalam kebersamaan. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di. Wa anta idza istaqra'ta ad-duwal al-islamiyyah wajadta as-sabab al-a'zam fi zawaliha wa mulkiha tarkud din wa at-tafarruq. Engkau kalau istaqra'ta, istaqra' bukan maknanya membaca, tetapi menelusuri sejarah. Artinya terkandung di dalamnya memang makna membaca, tetapi maknanya adalah membaca semua sejarah. Jangan lupakan sejarah kaum muslimin. Lihat bagaimana runtuhnya khilafah Islamiyah, bagaimana hancurnya khilafah kaum muslimin. Kita lihat, kita pelajari sejarah. Ida sekret dual, kalau engkau mempelajari semua daulah-daulah Islamiyah, negara-negara Islam sejak dulu sampai hari ini, wajadta sabab, engkau akan dapati sebab-sebab yang terbesar. Fi zawali mulkiha, tentang hilangnya, runtuhnya kekuasaan mereka, tidak lebih dari sebab yang disebutkan tadi. Tidak lepas dari dua perkara besar tadi, yaitu terkuddin wa tafarruq. Sebabnya adalah meninggalkan agama dan berpecah belah. Terkuddin wa din huwa sunnatul Rasul SAW. Yang namanya agama adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka meninggalkan agama adalah meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dengan kata lain, meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Semakin banyak ditinggalkan ajaran Rasulullah, semakin jauh dari kebenaran dan semakin dekat pada kehancuran. Demikian pula at-tafarruq, yang biasanya berjalan seiring dengan terkuddin. Biasanya yang namanya tafarruq berjalan seiring dengan terkuddin. Orang yang meninggalkan agama atau satu kaum meninggalkan sunnah-sunnah, maka biasanya akan beriringan dengan perpecahan di tengah mereka, pertikaian di tengah mereka, peperangan di tengah mereka, ila akhir. Oleh karena itu sunnah selalu bersama jamaah, sedangkan tarkus sunnah selalu bersama tafarruq. Maka kita ingat istilah para ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka yang berpegang dengan sunnah selalu bersama jamaah, tetapi ahlul bid'ah wal tafarruq. Mengapa ahlul bid'ah wal tafarruq? Karena mereka yang mengadakan satu ajaran baru dan meninggalkan sunnah, akan terjadi pertikaian di tengah mereka. Tidak akan ada yang bisa mempersatukan umat Islam kecuali ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa mempersatukan mereka kecuali sunnah-sunnah Rasul. Maka dengan kembali pada sunnah, terjadi persatuan. Tetapi ya wailakum, celaka kalian. Kalau meninggalkan sunnah, yang terjadi adalah pertikaian dan perpecahan. Allah, kata Syekh Sa'di, wajadta sabab al-a'zam, engkau akan dapati sebab terbesar yang menyebabnya runtuh, yang menyebabkan runtuhnya daulah Islamiyah sejak dulu, runtuhnya khilafah Islamiyah, adalah karena mereka meninggalkan agama, meninggalkan sunnah-sunnah, wa tafarruq, dan berpecah belah di tengah mereka. Alladhi atma'a fiha al-a'da, perpecahan yang sungguh diharapkan oleh musuh-musuh Islam. وَجَعَلَ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ, yang berupaya untuk meletakkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Lihat depannya jadi na'azakumullah. Kalau kalian tidak taat pada Allah dan Rasulnya, tanaza'u. Kalian akan berpikir. Maka ayat tadi berkata, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Wa la tanaza'u. Taatilah Allah, taatilah Rasul, berpeganglah dengan Quran dan Sunnah, wala tanaza'u, dan jangan berpecah belah, jangan bertikai, jangan bermusuhan. Fatabshalu, kalian akan gagal dan hilang kekuatan kalian, akan runtuh kekuatan kalian dan akan hancur. Ikhwani fi din, a'azakumullah, sejak dulu sampai hari ini. Dulu bagaimana khilafah Utsmaniyah yang sudah banyak meninggalkan sunnah-sunnah dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah di dalamnya, berakhir dengan kehancuran. Apalagi ketika mulai menganggap sesama kaum muslimin sebagai musuh. Ini tanda bertikai. Menganggap orang yang mengajarkan sunnah, yang mengajarkan tauhid sebagai musuh, maka hancurlah kaum muslimin. Hilang kekuatan mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, demikian pula hari ini ketika mereka meninggalkan sunnah dan kemudian mengada-adakan kekufuran-kekufuran di negerinya, yaitu Suriah. Berbagai macam kekafiran-kekafiran, pemahaman sesat sekte Syiah dan sejenisnya. Dan setelah itu mereka saling berperang. Dan hancurlah Suriah. Hampir bisa dikatakan tidak ada lagi negeri tersebut. Demikian pula ketika kaum muslimin di Yaman meninggalkan sunnah, kemudian berpegang dengan pemahaman sesat Syiah, sama sekte Syiah pula yang merusak, kemudian memulai peperangan, membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, memaksa kaum muslimin, dan menganggap mereka sebagai musuh, terjadi pula kerusakan dan kehancuran. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama mengajarkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tidak mengajarkan untuk menghalalkan darah kaum muslimin. Kita hanya berkata, wahai kaum muslimin, kembalilah pada sunnah. Tinggalkan kesesatan-kesesatan. Wahai kaum muslimin, kembalilah pada tauhid. Tinggalkan kesyirikan-kesyirikan. Fa'in sami'u fadak. Wa illa fala alaik. Kalau mereka mau mendengarkan nasihatmu, alhamdulillah, itu kita harapkan. Kalau tidak, apakah kemudian kita mengawalkan darah mereka? Memaksa mereka, memerangi mereka? Selama mereka masih ada tanda-tanda keislaman, maka mereka tidak halal darahnya. Jangan kebablasan. Jangan berlebihan. Jangan ekstrim. فَتَشْهَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Kalian akan lemah, akan hilang kekuatan kalian, dan kalian akan gagal. Ini pada kalimat Allah SWT, Malikul Mulk, Tu'til Mulka Man Tasha, wa Tanzil Mulka Mimman Tasha. Kemudian dilanjutkan, wa tu'izzu man tasha, wa tudillu man tasha. Allah muliakan siapa yang dikehendakinya, dan Allah rendahkan siapa yang dikehendakinya. Tetapi kita bisa tahu siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk jadi mulia dan siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk jadi hina. Dari mana tahunya? Dari Allah SWT. Memang itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan muliakan siapa yang dikehendakinya dan Allah rendahkan siapa yang dikehendakinya. Tetapi Allah sudah memberitakan yang akan dimuliakan adalah kaum mu'minin. Falillahi al-izzatu walirasuli walilmu'minin. Baik. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini, tu'izzu man tasha' bita'atihi. Allah memuliakan orang-orang yang dikehendakinya dengan ketaatan-ketaatan mereka. Kaum mukminin. Wa tudillu man tasha' dan merendahkan siapa yang dikehendakinya bima'siyati. Dengan bermaksiat kepadamu atau dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan kepadamu ya Allah. Allah rendahkan mereka yang bermaksiat kepadanya sekehendaknya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. La yamtani 'alaika amrun minal umuri bal al asya' kullaha tawwa'u ma syi'atik wa qudratik. Tidak, tidak terhalang atasmu satu urusan dari segala macam urusan, bahkan segala perkara tidak akan terhalang dengan keinginanmu atau kemauanmu. Tidak dengan menuruti hawa nafsumu atau memuaskan dirimu. Tidak. Akan didapatkan kemuliaan itu dengan mentaati Allah dan menuruti kemauan Allah Subhanahu wa taala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena Allah lah yang atas segala sesuatu maha kuasa. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fin layl. Ikhwanifiddin a'azakumullah. Ada faedah lain yang berkait dengan masalah kekuasaan Allah untuk memberikan kekuasaan pada siapa yang dikehendakinya dan mencabut dari siapa yang dikehendakinya. Memuliakan siapa yang dikehendakinya dan merendahkan siapa yang dikehendakinya, itu hak Allah sendirinya. Wahdahu la syarikalah. Sendirinya tidak sekutu baginya. Ini berkait juga kata Ibnu Katsir rahimahullah dengan apa yang dikatakan oleh Yahudi dan Bani Israel. Mereka merasa bahwa diri mereka orang-orang mulia yang pantas menjadi nabi, yang pantas menjadi rasul, yang pantas untuk dimuliakan hanya bangsa Yahudi. Maka ketika mereka melihat kenyataan bahwa sifat-sifat kenabian yang diberitakan dalam kitab mereka ternyata ada pada seorang Arab yang ummi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mereka tidak terima. Mereka merasa ada kesalahan. Mengapa orang Arab yang ummi yang dimuliakan dengan risalah, mengapa bukan bangsa yang mulia, bangsa Yahudi? Kenapa bukan Bani Israel? Maka dijawab dengan ayat ini. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudillu man tasha, biyadikal khair. Katakan, Allah yang mengangkat seseorang atau menjatuhkan seseorang. Allah yang memberikan mulk pada siapa yang dikehendakinya dan mencabutnya dari siapa yang dikehendakinya. Allah pula yang akan memuliakan siapa yang dikehendakinya dan akan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Bukan menurut aturanmu, wahai Yahudi. Bukan keinginan kalian. Ikhwanuddin, a'azakumullah. Mereka berkata sebagaimana Allah ceritakan ucapannya, wa qalu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin min al qaryatayn adzim. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada salah seorang mulia dari dua daerah ini? Ini daerahnya Yahudi. Kenapa tidak diturunkan Al-Qur'an pada salah seorang kami? Orang-orang yang mulia. Taqul fi din 'azakum Allah. Kalau Allah akan memberikannya pada orang Arab, mau apa kamu? Kan begitu. Itu maknanya. Mana tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Itu kehendak Allah. Allah akan berikan risalahnya pada siapapun yang dikehendakinya. Bisa protes kalian? Apa hak kalian? Kalau nantinya orang Arab, apakah orang-orang Indonesia akan marah? Atau orang Cina akan marah? Atau orang Eropa akan marah, kami berbangsa berdarah biru, mestinya kami yang jadi Rasul. Wallahi sudah terjadi ucapan seperti itu dari orang-orang Yahudi. Dan Allah bantah dengan sekian ayat. Di antaranya Allah SWT menyatakan, أَوْمْ يَقِسِّمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ. Apakah mereka yang membagi rahmat Allah? Atau Allah sendiri sekehendaknya? Itu satu. Ayat lain, Allah menyatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatah. Allah lebih tahu siapa yang pantas diberikan kemuliaan dengan kerasulan. Allah tahu siapa lebih pantas. Jangan ada hasad, jangan ada dengki, jangan ada iri. Allah SWT pernah memberikannya kepada bangsa Ibrani kenabian-kenabian. Sebagaimana Allah pun pernah memberikan kepada bangsa Bani Israel, bangsa Yahudi, kenabian-kenabian. Kemudian Allah berikan kepada bangsa Arab, kenabian-kenabian. Oh, Allah SWT berhak memberikan pada siapa yang dikehendakinya. Maka Allah katakan, tu'til mulka man tasha, wa tanzil mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudillu man tasha. Allah muliakan siapa yang dikehendakinya, dan Allah rendahkan siapa yang dikehendakinya. Kita tidak berhak protes. Ikhwan Ibn A'azabullah, ayat lain Allah katakan, undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Kata Allah, lihatlah, kami sengaja memuliakan sebagian dan merendahkan sebagian. Sekalipun. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah muliakan satu bangsa di atas bangsa lainnya. Yang ini Allah pilih, yang ini Allah tidak pilih. Itu kehendak Allah SWT. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tetapi per individu tidak akan jadi mulia tanpa ketakwaan. Naam. Turunan Quraisy memiliki keistimewaan. Tetapi kalau turunan Quraisy-nya adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham, atau Abu Lahab, apa nilainya? Allah sudah katakan, fayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka yang dzata lahab, walaupun dia ahli bait. Masih kerabat lagi, masih paman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul inna a'azakumullah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Maka ayat ini pun sama jawaban berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak berhak protes wahai Yahudi. Kalian tidak berhak protes wahai para bangsa-bangsa yang sombong, yang bangga diri, yang merasa bahwa dirinya lebih hebat dari bangsa-bangsa lain, lebih mulia dari bangsa-bangsa lain, kemudian meremehkan bangsa Arab, kemudian meremehkan Rasulullah SAW. Kenapa dari Arab? Qulillahumma a'azakumullah, jawab dengan ayat ini. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha', wa tanzil mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha', biyadikal khair. Ibnu Katsir rahimahullah membawa ayat ini kepada makna tadi dalam tafsirnya. Bahwasanya ayat ini menunjukkan kemutlakan kekuasaan Allah dan masyiatullah, kehendak Allah. Allah mau berikan kemuliaan pada siapapun, kalian tidak berhak protes, apalagi iri, dengki, atau menyalahkan Allah SWT. Tidak bisa. Setelah itu Allah menyebutkan kekuasaan berikutnya. Tulijul layla fin nahar, wa tulijul nahara fil layl. Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan siang ke dalam malam dan masukkan malam ke dalam siang. Aitu dakhil hadza ala hadza wa hadza ala hadza fayansha 'an dhalika min fusul wadhiya wan nur wasyams wadhil wasukun wal intisha. Dengan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, maka terjadilah berbagai macam musim-musim. Yang siangnya lebih panjang, biasanya dingin, biasanya panas dan kurang hujan. Ketika malamnya semakin panjang, maka dingin dan banyak hujan. Ila akhir. Terjadi pula ada cahaya dan ada kegelapan. Ada matahari. ada naungan, ada sukun, ada ketenteraman, ada intisyar, ada tersebarnya segala macam jenis makhluk-makhluk di muka bumi. Hidup berkembang biak dengan adanya siang dan malam. Kalau saja Allah jadikan siang terus-menerus sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairullah. Siapa kira-kira Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan terang di dia? Kalau terang terus-menerus sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairullah. Siapa ilah selain Allah SWT yang bisa mendatangkan malam? Akan gersang dan tidak ada kehidupan. Semua para ahli bilang, jangankan sarmadan ila yaumil qiyamah, sebulan dua bulan saja, siang terus menerus atau malam terus menerus, akan binasa kehidupan di dunia, hancur kehidupan. Ma huwa min akbaril adillah, bukankah itu menjadi sebesar-besar bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya, wa 'azamatihi wa hikmatihi wa rahmatihi, bukti keagungannya, bukti hikmahnya, bukti rahmatnya, kasih sayangnya. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan dari yang hidup yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Bagaimana mengeluarkan kehidupan atau kematian dari yang hidup? Kal farhi minal baydah, atau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kita mulai dari apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa contohnya? Al farh minal baydah. Farh itu ayam kecil, pi. Allah keluarkan dari apa? Telur. Saya tanya pada kalian, telur itu benda mati apa benda hidup? Hah? Benda mati. Toh dari benda mati tersebut keluar benda hidup. Contoh lain, kasyajari minan nawa, seperti pohon dari biji. Saya tanya lagi, biji benda mati apa benda hidup? Benda mati. Tapi tiba-tiba dengan hujan, hidup, berbunga, berbuah. Wa kazari'i minal min badrihi, sebagaimana tumbuh-tumbuhan dari bibit-bibitnya. Bibit-bibitnya seperti kerikil batu atau pasir, tidak ada apa-apanya. Yang kamu biarkan kena panas, ya begitu, tidak berubah, tidak berganti. Bisa lama, bisa sangat-sangat-sangat-sangat lama. Buktinya, kamu gali tanah ini sampai berapa meter ke dalam. Kira-kira setelah 10 meter di dalam, sudah berapa lama tertimbun? Setahun atau dua tahun? Sudah sekian lama, bertahun-tahun. Kamu taruh di atas. Tunggu beberapa lama. Kena hujan dan kena panas, tiba-tiba hijau. Dari mana itu? Dari apa yang tertimbun sekian tahun lalu. Yang tadinya tandus gersang, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ. Tiba-tiba ketika Allah turunkan hujan, mulai bergerak, terpecah, tumbuh, tumbuh-tumbuhan. تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan benda hidup dari yang mati, termasuk di dalamnya mengeluarkan mukmin dari kafir. Sebab mukmin itu orang hidup, kafir orang mati. Artinya hati mereka mati. Betapa banyak orang-orang kafir ternyata lahir daripadanya orang-orang beriman. Masuk Islam, mukminin, shodiqin, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terjadi yang sebaliknya. Dari yang hidup lahirlah yang mati. Hanya orang mukmin, orang muslim, tiba-tiba lahir anaknya anak yang durjana, kafir, murtad, na'udzubillah, menjadi mati. ada. Dan itu kehendak Allah SWT. Baik, sekarang yang sebaliknya, wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Tinggal dibalik. Al-baydah minat ta'ir, munculnya telur dari burung-burung. Telur benda mati, burung benda hidup. Wa kannawa minas syajar, munculnya biji-bijian dari pepohonan. Biji-bijian benda mati, pohon benda hidup. Wa kal habbi minaz zara', sebagaimana bibit-bibit dari tumbuh-tumbuhan. Wa kal kafir minal mu'min, demikian pula lahirnya seorang yang kafir dari seorang yang mu'min. Mu'min hatinya hidup, ternyata melahirkan na'udzubillah orang kafir yang hatinya mati. Wa hadza a'zam dalilun 'ala qudratillah, ini pun sebesar-besar bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana jami' al-ashya musakhkharah mudabbarah la tamliku min at-tadbir shay'a, segala perkara, segala makhluk, semuanya diatur oleh Allah, dijalankan oleh Allah, tidak memiliki hak pengaturan sedikit pun. Fa khalquhu ta'ala al-abdad, maka ciptaan Allah seluruhnya selalu berpasang-pasangan. Al-abdad berlawanan. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan pula malam. Allah ciptakan panas, Allah ciptakan dingin. Allah ciptakan yang begini, Allah ciptakan yang begitu. Allah ciptakan semuanya azwaj, berpasang-pasangan. Abdad berlawan-lawanan. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Ada yang saleh, ada yang taleh. Ada yang asi, ada yang ta'i'. Wadid min duddihi, bayan annaha maqhurah. Wadid min duddihi, bayan annaha maqhurah. Kalau ada yang begini, ada yang begitu, berarti itu adalah diatur dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya yang begini saja, jangan-jangan tidak bisa menciptakan yang begitu. Kalau begitu semua, jangan-jangan tidak bisa menciptakan yang begini. Ada saya katakan, ada pikiran seperti itu. Kalau seperti ini semua, satu macam saja, tidak ada lawannya, jangan-jangan tidak bisa bikin lawannya. Tetapi Allah menciptakan seluruhnya berpasang-pasangan. Yang menunjukkan bahwa Allah ala kulli syai'in hadir. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun sekehendaknya tanpa hitungan. Ay tarzuqu man tasha rizqan wasi'an min haitsu la yahtasib, bighairi hisab, tanpa hitungan, artinya bahwasanya Allah memberikan rezeki yang luas tanpa hitungan, tak terhitung. Min haitsu la yahtasib, dan tak terduga. Wa la yahtasib, dan tanpa usaha. Artinya tidak selalu dengan usaha. Naam, dengan usaha kadang Allah berikan rezeki. Tetapi tanpa usaha pun Allah bisa berikan rezeki. Demikian pula, apakah harus dari jalan ini saja? Tidak mesti. Dari jalan ini juga bisa, dari ini juga bisa, dari sana juga bisa. Bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang dugaanmu kalau saya tidak dapat dari situ, mungkin dari sini. Ternyata datang dari yang sama sekali tidak dipikirkan oleh dia. Mungkin, sangat mungkin. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Berarti min haitsu la yahtasib, kalimat bighairi hisab mengandung tiga perkara tadi. Tanpa hitungan, maksudnya tidak terhingga banyaknya tanpa hitungan. Maksudnya tanpa hitungan, tanpa dugaan, tidak terduga, dari manapun yang kalian tidak sangka-sangka. Dan yang ketiga adalah dalam keadaan kalian kadang tidak berusaha, tiba-tiba Allah berikan rezeki. Ini Allah berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in قدير. والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.